أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. قال الإمام السعد رحمه الله اذكروا نعمة الله عليكم. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan atas kalian. Lama qaraba iltiqa'ukum bi'aduwikum istaghathtum bi rabbikum wa talabtum minhu an yu'inakum wa yansurakum fastajaba lakum. Maka ingatlah tatkala Allah, ingatlah terhadap nikmat Allah yang Allah berikan atas kalian. Ketika kalian berjumpa dengan musuh pada perang Badar, iltiqa aduikum, kalian berjumpa dengan musuh kalian. Istaghatsum bi rabbikum, kalian beristighasah pada Allah Rabb kalian, dan kalian meminta pada Allah agar ditolong dan dimenangkan. Fastajabalah, maka dikabulkan permintaan kalian. Wa ghathakum bi'iddati umur, Allah tolong kalian karena beberapa perkara, dengan beberapa pertolongan. Minha, yang pertama, Allah amadakum, bahwasanya Allah telah menolong kalian. Bi alfin minal malaikati murdafin atau murdifin, diberikannya pertolongan pada kalian dengan 1000 malaikat yang berbondong-bondong. Yardifu ba'duhum ba'dha, berbondong-bondong satu dengan yang lainnya turun datang membantu kalian. Wa ma ja'alahullahu illa bushra, tidaklah Allah jadikan itu semua, Allah turunkan malaikat, melainkan bushra, kabar gembira. Ayyatastabshir bidzalika nufusakum, agar kalian merasa bahagia, senang, bergembira jiwa kalian. Walitatma'inna bi qulubikum, supaya hati kalian pun tenang. Wa illa fan-nasru biyadillah, walaupun tidak demikian, tetap yang namanya kemenangan hanya milik Allah. Laisa bikathrati 'adadin wa la 'udadin. Nah, ini penting. Kemenangan itu enggak harus banyak jumlahnya. dan tidak harus banyak persenjataan, persiapan. Nah, enggak harus banyak. Tidak harus banyak apa? Jumlah dan persenjataannya tidak harus yang banyak. Karena apa? Yang namanya peperangan, pertempuran itu tipu daya, taktik, strategi. Al-harbu khid'ah. Peperangan, jihad, pertempuran adalah tipu daya, permainan tipu daya. Walaupun sedikit, nah, tetapi dengan tipu daya, dengan taktik, ya, maka akan menang. Nah, banyak contohnya, terlalu banyak. Di zaman kita sekarang, ya, tetapi kalau peperangan, pertempuran tidak memakai taktik, tidak memakai tipu daya, maka berat. Karena inti dari pertempuran, peperangan adalah tipu daya. Nah, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa, lagi maha bijaksana. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Allah. Bahkan dialah Allah yang mengalahkan seluruhnya. Alladzi yakhdhir man balaghu min al-kasrah wa quwwatil 'adad wal 'alad ma balaghu. Allah maha mampu untuk mengalahkan dengan persenjataan yang banyak, alat-alat yang banyak, jumlah yang banyak. Allah maha mampu untuk mengalahkan mereka semua. Sehingga tadi yang sudah disampaikan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, laisa bikathrati adadin wala udad. Peperangan, pertempuran itu mau dimenangkan atau bisa dimenangkan bukan diukur dengan jumlah pasukan dan persiapan. Kalau Allah mengizinkan untuk menang, ya bakal menang. Hakim haitsu qaddara al-umur bi asbabiha. Allah menentukan segala kejadian dengan sebab-musababnya. Wadha'al asya mawdhi'aha. Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini penting, sehingga kabar gembira dan mental pasukan, ya, mental pasukan harus kuat. Harus kuat. Tidak fokus, dalam artian jangan terlalu mengandalkan kepada jumlah pasukan dan banyaknya kecanggihan dari alat-alat. Tidak harus. Walaupun penting, walaupun sangat berguna, tidak dinafikan, tetapi kemenangan di dalam pertempuran tidak harus apa? Banyak pasukan dan banyak jumlahnya. Ya, di zaman-zaman kita sekarang sudah banyak contohnya. Ya. Contohnya seperti apa? Perang apa? Daerah zaman kita sekarang. Perang Vietnam sama Amerika. Amerika kalah sama Vietnam, negara kecil, jumlah kecil, persiapan persenjataan kecil. Kalah Amerika. Nah, dulu seperti zaman apa? Soekarno. Nah, ketika Presiden Soekarno melobi Presiden Amerika untuk ngebom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini taktik strategi. Al-harbu khida'ah. Peperangan itu tipu daya. jumlah pasukan kaum muslimin atau NKRI ketika itu sedikit, persiapan enggak ada kecuali sedikit apa adanya. Tetap mereka terpukul mundur. Al-Muhim banyak peperangan zaman sekarang. Rusia kalah sama Sisa. Rusia pernah kalah dalam pertempuran dengan Sisa, dengan Sesnya di zamannya tahun 2000-an atau kurang daripada. Al-Muhim tidak harus sebanyak dari jumlah dan persiapan. Ini zaman kita sekarang, lebih-lebih zaman dahulu. Nah, tidak mesti dan tidak harus banyak. Karena pertempuran itu apa? Khid'ah. Peperangan itu tipu daya. Ini yang harus diperhatikan. Bagi seorang kaum muslimin, lebih-lebih komandannya. Komandannya ketika pertempuran, peperangan. Ketika dia memiliki pasukan yang sedikit, persenjataan yang sedikit, Allah, semua diserahkan pada Allah. Tawakal ala Allah. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.